Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf ta dan tentang makhraj atau tempat keluar huruf ta. Kesalahan pertama dalam mengucapkan huruf ta adalah hams atau aliran nafas yang berlebihan. Contoh saat mengucapkan kata tatawaffahum menjadi tatawaffahum. Ta, ti, tu, hamas atau aliran nafas berlebihan ini mengubah huruf ta yang fasih menjadi huruf ta yang tidak fasih lagi. Jadi mengucapkan ta dengan ta, ti, tu, hamas atau aliran nafas yang berlebihan tidak seharusnya. Yang kedua, mengucapkan hamas huruf ta atau aliran nafas pada huruf ta menjadi desis. Contoh yang salah, at, at, suara desis, at, saat mengucapkan huruf ta bersukun, ini menambahkan sifat pada huruf ta, bahkan boleh jadi menambahkan huruf, yaitu huruf sin, dan tidak seharusnya terucap at. Seharusnya mengucapkan ta bersukun, at, it, ut. Demikian hamas pada huruf ta. Yang ketiga, mengkolkolahkan atau memantulkan huruf ta bersukun. Contoh yang salah, fa'atba'na. Fa'atba'na, suara huruf ta bersukun yang mantul ini merupakan kesalahan dalam mengucapkan huruf ta. Jadi, ucapan fa'atba'na, di mana ta bersukun memantul, ini pengucapan yang tidak fasih dan tidak benar. Seharusnya, fa'atba'na. Lalu dari manakah kita mengucapkan huruf ta? Huruf ta diucapkan dengan mempertemukan antara ujung lidah kita dengan gusi dua gigi seri atas. Dan disertai dengan hamas atau aliran nafas saat kita mengucapkan huruf ta. Selain itu juga pangkal lidah kita tidak terangkat. Sehingga pengucapan huruf ta yang tepat, ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Saya ulang lagi. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Demikian fasihkan huruf episode kali ini. InsyaAllah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.